Patung berarti ciptaan, dicetak, atau bentuknya lukisan dalam kertas, dalam kain, hukumnya sama. Ini pendapatnya jumhur. Nah, dan ini yang rojih. Baik, penyakuan yang hidina Allah. Nah, kemudian poin selanjutnya, para ulama memperbincangkan menggambar dengan alat-alat modern. Menggambar dengan alat-alat modern. Nah, dengan handycam dan yang semisalnya. Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Yang pertama, gambaran yang tidak ada bentuknya. Tidak ada bentuknya, yakni direkam. Apa itu dalam bentuk CD atau mungkin dalam bentuk kaset video, itu kan nggak muncul gambarnya kalau nggak disetel. Nah, jadi kalau orang lihat itu nggak ada gambarnya, memang cuma kotak. Nah, karena nggak disetel. Nah, baik, ini fanfidina azakumullah. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala telah menyatakan ini tidak bisa secara mutlak dihukumi. Nah, jadi tidak bisa secara mutlak kemudian dihukumi. Nah, baik. Yang kedua, menggambar yang langsung bisa kelihatan hasilnya, gambaran yang dicetak di atas kertas, foto langsung cetak. Nah, kalau bentuk film kan harus disetel terlebih dahulu. Kalau ini foto langsung, langsung mungkin jadi langsung bentuknya keluar. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik, dalam perkara ini pula ikhwani fillah jazakumullah, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan pendapat beliau dalam masalah perekaman menggunakan video, handycam dan yang semisalnya. Tatkala beliau ditanya tentang hukum syuting merekam muhadharah di masjid, nah seorang alim misalnya daurahnya kemudian direkam, maka beliau rahimahullah fakana ra'yi tarku dzalika, pendapat beliau untuk meninggalkannya. Pendapat beliau untuk meninggalkannya. Li'annahu rubbama yusawwisu 'alal musallin, alasannya karena mungkin bisa menyibukkan orang-orang yang sholat. Nah, dengan aktivitas perekaman mungkin banyak yang tertarik, nah sehingga melihat. Baik. Wa rubbama yakunul mandhur ghairu la'iq, dan mungkin pula ada pemandangan yang tidak pantas untuk direkam. Ini ikhwani fillah jazakumullah, dan beliau tidak menyatakan secara mutlak larangannya itu karena itu gambar tidak. Nah, ilahnya baik mungkin mempengaruhi orang-orang yang salat. Baik, ilahnya ada pemandangan-pemandangan yang tidak pantas untuk kelihatan. Nah, mungkin lagi di syuting muhadharah orang alim, karena mungkin yang nyuting itu kan tidak hanya satu arah. Nah, kurang asyik kalau satu arah. Mungkin diputarkan pas kelihatan orang di depan dan ngantuk. Nah, ini kan wah ini enggak layak ini. Menghadiri majelis syekh kemudian ngantuk bahkan tidur. Nah, ada kejadian-kejadian yang menarik. Baik, ini ikhwani fillah jazakumullah. Sekali lagi beliau tidak menyebutkan enggak boleh karena gambar tidak menyebutkan demikian. Nah, sehingga inilah pula ikhwan fillah jazakumullah, beliau tidak secara mutlak menghukumi, Tapi beliau menyatakan dilihat dari tujuannya. Perekaman itu dilihat dari tujuannya. Nah, bisa dihukumi haram, bisa dihukumi mubah, nah, bisa dihukumi wajib. Nah, tergantung apa tujuannya. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya fani bidina azakumullah, seseorang merekam baik adegan-adegan yang terlarang untuk disebarluaskan, tentunya ini perkara yang haram. Kalau kemudian seseorang baik ada orang lain yang spesialis pencurian, ya kalau melaporkan nggak ada buktinya, nah nggak kuat, maka dia pakai baik apa perekam yang diam-diam sembunyi-sembunyi, nah, apa namanya itu CCTV. Nah, ini sebagai bukti pulang ini pencurinya. Nah, ini hukumnya wajib. Nah, jadi nanti dilihat dari apa tujuannya. Nah, jadi tidak secara mutlak dihukumi, tapi ada beberapa ahkam. Nah, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Nah, demikian pula beliau menyatakan saya memfoto itu tidak sama dengan melukis. Nah, karena sawar. Sehingga beliau menyatakan kalau foto, menggunakan foto, itu tidak termasuk orang yang mendapatkan laknat. Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Nah, karena orang yang melukis itu kan melihat objeknya, kemudian ditiru dengan tangannya. Nah, kadang persis, kadang jauh sekali dari objeknya. Nah, tapi kalau foto, itu langsung jadi. Itu bukan hasil karya dia, memang itu kepintaran fotonya. Nah, jadi langsung memindahkan. Baik. Nah, kata beliau rahimahullah, orang buta pun, nah, dalam keadaan gelap pun mungkin bisa memfoto, beda dengan orang menggambar. Maka dibedakan hukum menggambar dengan lukisan dengan tangan secara khusus dia menggambar meniru gambar orang makhluk bernyawa dengan langsung foto. Nah, ini khani bidina azakumullah, ini yang beliau rojihkan. Nah, tapi tentunya khani bidina azakumullah, ada fatwa dari para ulama yang lainnya. Di antaranya Syekh Hamud bin Abdullah At-Tawajiri disebutkan dalam kitab beliau I'lanun Nakir alal Maftunin bitaswir. Tatkala beliau menyebutkan beberapa syubhat orang-orang yang membolehkan gambar. Kata beliau rahimahullah, wa minas syubhatil batil aidan. Dan termasuk syubhat yang batil pula, qaulu ba'dil asriyyin. Ucapan sebagian orang pada zaman sekarang ini. Annal muharram taswir al-manfus bilyad, yang haram itu lukisan dengan tangan yang haram. Fa ammal ma'hud bil alat al-fotografi fala. Adapun kalau diambil dari alat fotografi dengan foto kamera atau semisalnya, maka tidak haram. Nah, ini kata beliau min subhil batilah. Wahadihi subah min agrabi subah. Subah ini termasuk yang paling gharib, yang paling aneh. Wafiha jalilun ala hamafati qa'iliha. Ini tanda orang yang ngomong itu hamafah. Hamafah itu hampun, dungu. Wa kadhafati jahrihi, dan kebodohannya sudah tebel. Nah, jadi orang yang menyatakan kalau gambar dengan alat fotografi itu boleh, itu kebodohannya sudah tebel, sangat tebel. Nah, jadi bodohnya sudah kuadrat. Nah, betul-betul top. Nah, ini yang paling agroh kata beliau rahimahullah. Nah, jangan langsung pikiran terbayang ke surga ini. Jangan, Karena yang ngomong itu banyak. Yang berpendapat memfoto itu boleh itu banyak. Jangan langsung itu mensikap selfie dinyatakan bodoh misalnya, bukan ini. Nah, ini am, ini umum. Tentunya ikhwan fillah jazakumullah khair. Setiap orang yang berucap itu meskipun pendapatnya sama, ini tentunya sikapnya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, sekali lagi jangan kita bayangkan beliau membantah saya ini. Nah, karena banyak yang berpendapat demikian. Baik. Nah, wa mithluha la yahtaju ila jawabin. Syubhat yang model ini enggak butuh jawaban. Enggak perlu dijawab. Ini sudah syubhat yang agrok, yang sudah paling aneh. Nah, lidhuhuri butlaniha likulli asilin, karena nyata kebatilannya di hadapan orang-orang yang berakal. Orang yang punya akal sudah tidak bisa dijawab, itu terlalu ringan. Nah, baik. Fadlan amman la'adna ilm wa ma'rifatin, lebih-lebih lagi orang-orang yang memiliki ilmu dan ma'rifat. Nah, itu sudah terlalu terlalu ringan sebuahnya, enggak perlu dijawab. Nah, baik. Sehingga beliau rahimahullah menisalkan orang-orang yang membedakan kalau menggambar dengan tangan itu haram, kalau dengan alat enggak haram, maka beliau misalkan itu sama dengan orang yang menyatakan khamr itu yang haram kalau najis, kalau kurma atau anggur itu diperes menggunakan tangan. Pakai peresan tangan itu haram. Tapi kalau lewat pabrik, nah, enggak ada campur tangan manusia, semuanya lewat alat mesin, itu enggak haram. Nah, sama dengan ini. Nah, bahkan kalau mungkin secara nyata, nah, khamr yang dihasilkan dari keluaran pabrik itu lebih dahsyat. Nah, misalnya pengaruhnya mungkin dia satu sloki, nah, sudah langsung bereaksi. Nah, kemudian kalau perasan tangan itu mungkin satu kerat baru dia berpengaruh. Nah, mungkin pendapat orang itu meskipun satu sloki berpengaruh itu enggak haram, itu bukan perasan tangan. Nah, ini juga ibaratnya demikian. Enggak ada orang berpendapat demikian, semuanya haram. Baik itu diperas dengan tangan maupun dengan lewat mesin, semuanya haram. Maka beliau ini syubhat yang azrok, enggak perlu dijawab. Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah. Baik. Maka beliau menyatakan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya menggambar dengan tangan dan menggambar dengan alat. Bahkan beliau menyatakan intinya, kenapa kok haram? Kita melihat kenapa kok haram? Kita lihat dari ilahnya. Ilahnya itu menyayangi ciptaan Allah. Nah, kenapa sih hambar itu kok diharamkan? Karena menyayangi ciptaan Allah. Nah, kalau ilahnya itu menyayangi ciptaan Allah, ilahnya, maka tinggal pilihan. Nah, antara orang gambar dengan tangan sama orang memfoto, nah, kira-kira yang paling mirip itu yang mana? Pakai tangan atau pakai alat? Tentunya pakai alat. Nah, yang paling mirip itulah kata beliau rahimahullah yang asaqu adzaban, yang lebih keras azabnya dibandingkan orang yang gambar. Karena mungkin kalau enggak ahli, nah, orang minta dilukis, begitu kok hasilnya enggak kayak saya. Enggak ahli. Jadi aslinya orangnya jelek minta cantik misalnya. Dan ini kok gambarnya tetap jelek misalnya. Nah, memang enggak ahli misalnya. Beda kalau foto. Nah, kalau foto plus persis. Enggak ada foto yang keliru. Nah, ini fotonya kok aslinya gini, sekarang kok jadinya gini, enggak ada. Nah, persis dengan aslinya. Maka tabli rahimahullahu taala yang hasilnya paling cocok dengan aslinya itu yang paling keras azabnya, itu yang paling haram. Karena Ini ikhwani fitina ya'zumullah. Ini juga pendapat dari Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, pendapat dari Syekh bin Baz rahimahullah yang tidak membedakan antara gambar dengan tangan maupun gambar dengan alat kamera misalnya. Nah, demikian pula ikhwani fitina ya'zumullah, saya ditanyakan kepada Lajna Ja'imah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi seorang penanya itu pernah bertanya, dia diberi hadiah kamera. Nah, kemudian dia baik merekam makhluk bernyawa. Kemudian setelah tahu merekam makhluk bernyawa menggambar itu asaduna si azaban yaumal qiyamah, adalah manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat. Nah, kemudian bertanya kepada Lajna Ja'imah, apa yang harus saya laksanakan sekarang? Sudah terlanjur. Nah, apakah harus dirobek-robek dan dibakar gambarnya? Nah, atau bagaimana? Maka Lajna Ja'imah menyatakan, tadwir fotografi lima firuh mi insan au hayawan, menggambar dengan foto yang di dalam makhluk bernyawa apakah itu manusia atau hewan, muharramun la yajuzu, itu haram dan tidak boleh. Nah, wa alaika bi itlaqi ma sawartahu min dhil ruh, kamu harus merusak, nah menghapus apa yang sudah kamu rekam baik dari makhluk yang bernyawa manusia atau hewan. Ini pendapatnya Lajna Ja'imah, menyatakan enggak ada bedanya lukisan tangan maupun dengan kamera. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, maka ikhwan fillah jazakumullah, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, nah, para ulama itu sudah membicarakan jawal HP di kamera yang ada kameranya. Itu sudah dibicarakan para ulama. Namun itu 10 tahun yang lalu, yang mungkin masih berkisar 1 juta ke atas. Nah, itu sudah dibicarakan hukumnya tentang tidak bolehnya. Itu mungkin sedikit sekali orang yang punya. Lebih-lebih sekarang sudah diobral. Nah, pegangnya kamera, TV, nah, murah meriah. Ini ikhwan fillah jazakumullah, ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Kadang-kadang salafi. Nah, ini juga ditanyakan kepada Syekh rahimahullah. Baik, hukum memelihara televisi. Nah, yang beliau menyatakan, baik, ma hukmu iktina'i fil fad wa nadhar ilaihi ajli ma'rifatil ahbar. Nah, disebutkan dalam kitab beliau Tuhfatul Mujib. Apa hukumnya memiliki televisi dan melihat untuk melihat berita? Enggak melihat apa-apa, kok cuma melihat berita. Nah, dia enggak sadar bahwa beritanya itu apa. Ada yang pakai sorban? Enggak ada. Nah, enggak ada juga yang pakai jilbab. Nah, kalau di sini anggap mulut, beliau jawab, la yajuzu min ajli surah. Nah, tidak boleh karena itu bergambar. Nah, beliau mereka kalau memang ingin sekadar berita, beli radio cukup. Nah, bukan beli televisi. Dan sekarang modelnya baru lagi ikhwan fillah jazakumullah. Selain enggak ada televisi sudah dijual, enggak punya televisi gede-gede enggak ada. Tapi beli HP yang ada TV-nya. Nah, yang tahu anaknya cerita kepada temannya, habisnya beli HP ada TV-nya. Oh, itu sudah disimpan sangat rapuh sama abinya. Nah, padahal yang lihat cuma abinya kok. Nah, bocor ke anaknya. Anak yang cerita kepada temannya, dia nyebar. Nah, ini kan dibinaan kepada Allah. Nah, kalau sudah sembunyi-sembunyi menunjukkan dia yakin itu keliru. Nah, kalau belinya sudah sembunyi-sembunyi, ditutupi pakai naam, mungkin apa pakai casing yang enggak kelihatan bijinya. Nah, kalau sudah berupaya itu menunjukkan dia itu sadar, itu enggak boleh. Tapi ikhwan fillah azakum itu model baru. Enggak punya yang gede, punya yang kecil, itu malah yang berbahaya. Kalau yang gede kan ketahuan. Ini samar. Perkara yang samar itu lebih berbahaya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini pendapatnya Syamukbil rahimahullah. Demikian pula Sa'albani rahimahullah. Nah, demikian pula Sa'alik Fauzan hafizahullah. Baik. Yang menyatakan tidak bolehnya menggambar dengan alat fotografi, dengan kamera apa yang misalnya. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Dinukilkan di enam sebuah sahab, sahab net. Ada seseorang yang minta izin kepada Syarabi hafizahullah untuk merekam, menyuting mukhadharah beliau. Kalau ditanya, apa sih tujuannya? Biar dakwah salafiyah itu tersebar. Kalau lihat ada gambar syekhnya kan senang. Jadi ini membantu penyebaran dakwah salafiyah. Kemudian beliau hafizahullah memberikan jawaban. Wallahi ya ibni, demi Allah wahai anakku, inna hadhihi da'wah, sesungguhnya da'wah ini intasarat biduni video, tersebarnya itu tanpa video, walakinnaha intasarat bifadlillahi, tapi tersebarnya da'wah salafiyah itu, da'wah islamnya itu karena fadilah dari Allah, satu, bukan karena video. Summa sahabah, kemudian para sahabat, waman tabi'ahum bi'ikhan, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik, wa bi'ikhlasi rijaliha, dan dengan keikhlasan para pembawa dakwah itu. Nah, wa jihadihim fi sabil nusratiha, dan jihadnya mereka untuk menolong dakwah ini. Itulah yang menyebabkan dakwah salaf itu tersebar, bukan karena video, nah bukan karena itu yang misalnya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Baik. Kemudian kata beliau, wa innana wallahi, kata beliau, dan sungguh kami demi Allah nara, kami melihat, inna hadhihi da'wah qad taqallasat, bahwa dakwah ini sudah mulai mundur. Nah, jadi sudah mulai mengalami kemunduran. Mundu ambahar hadhi video. Nah, semenjak munculnya video-video itu. Nah, menjadi mundur dakwah salafiyah. Nah, tidak barokah sebagaimana dulu. Nah, karena ikhwan fillah azakumullah, ini termasuk dengan mukhalafah. Dakwah tidak barokah kalau kemudian bercampur dengan mukhalafah. Nah, ini bukan wasilah untuk dakwah. Ini jawaban tegas dan tuntas dari beliau hafizahullah. Yang menunjukkan enggak boleh. Nah, merekam mukhadharah baik dengan video baik dan yang semisalnya, meskipun dengan tujuan agar tersebar dakwah salafiyah. Nah, karena ikhwan fillah azakumullah, baik amalan itu tidak hanya dilihat dari niat baiknya. Ada enggak contohnya? Ini lasak bila roy. Semua kalau menyatakan bagaimana tujuannya bagus, enggak ada menyatakan jelek. Nah, tujuannya perekaman itu untuk tersebarnya dakwah salafi. Enggak ada orang menyatakan menyebarkan dakwah salafi itu tujuannya jelek, enggak ada. Kecuali orang-orang sufi dan yang misalnya. Jelek itu kalau dakwah salafi itu tersebar. Nah, ikhwan fillah azakum, ini jawaban beliau. Dakwah itu tersebarnya baik dengan fadilah Allah, para sahabat dan orang-orang mengikutinya dengan keikhlasan para pembawanya. Nah, itulah yang menyebabkan tersebarnya dakwah salafiyah dan kemunduran dakwah sekarang ini. Nah, dengan sebab model-model yang kemudian. Ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini dijalankan oleh orang-orang yang mengaku dan mengatasnamakan Ahlussunnah, bukan hanya Ahlussunnah, Salafi. Coba antum sedikit mengklik tempatnya haula. Di antaranya toko buku sahih. Jadi silakan klik video. Jadi menyediakan VCD dakwah. Nah, dari asatidz yang ma'ruf, yang mereka itu domisilinya di Surabaya. Nah, ada bergambar. Nah, dan yang misalnya. Nah, itu sebagiannya. Baik. Ini ma'ruf. Nah, ini konsi dinazakumullah. Baik. Dan mungkin website yang lainnya yang mungkin menyediakan VCD-VCD bergambar. Nah, nikon sedina azakumullah, baik itu mungkin berupa murotal. Dan sekarang murotal. Nah, jadi ini bukan bentuk pemandangan, bukan. Gambar orangnya. Nah, jadi ada gambar orangnya. Baik. Ya, koreknya itu. Nah, ini jangan kemudian tertarik untuk beli. Nah, saya sebutkan BB-nya itu. Jangan tertarik untuk beli, bukan sebuah promosi. Nanti kan penasaran ingin beli. Saya pengen lihat wajahnya Misari Rosyid. Enggak usah. Kalau pengen lihat itu, saya pengen lihat bagaimana wajah Syekh Ubaid itu. Datang misalnya kalau mau ber, langsung melihat. Nah, itu bagus. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Jadi ikhwan fillah azakumullah ini naam pendapat sebagian para ulama. Nah, mungkin pula dengan khusnubon kita sesama muslim. Nah, mungkin mereka itu mengambil pendapatnya dari masyayikh yang menyatakan boleh. Nah, siapa yang tadi kita sebutkan, baik. Ada mungkin dari haula yang juga menjual video-video VCD-VCD yang bergambar, mungkin mereka juga membawakan fatwa dari para ilmah ahli sunnah yang menyatakan boleh. Nah, di antara tadi kan kita sebutkan Syaikh Muhammad bin Shalih Sunni, baik, beliau yang juga termasuk menyatakan boleh dari fotografi. Nah, jadi tidak boleh kemudian dihukumi secara mutlak. Nah, secara mutlak baik ini termasuk terlaknat dilihat apa tujuannya. Mungkin pula penjualnya atau penyebarnya ini kan untuk tujuannya agar masyarakat itu gemar untuk mendengar murotal. Nah, misalnya, ini kan tujuan bagus. Nanti kalau sudah dengar, gemar untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau ada gambarnya kan bagus daripada nggak pakai gambar. Misal, nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, al-muhim. Ada beberapa ra'imah yang tadi kita sebutkan berpendapat tentang haramnya. Nah, baik itu lewat lukisan maupun lewat gambar. Yaitu dengan alat-alat fotografi. Baik. Kemudian, ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Selanjutnya beliau sebutkan rahimahullah. Wa yahrumu isti'malu mansujin am mawwa'in bidhahabin qabla istihalatihi. Haram hukumnya menggunakan mansuj, tenunan atau sepuhan dengan emas sebelum ada perubahan. Nah, jadi tidak boleh, tapi tentunya ini bagi kaum laki-laki. Tidak boleh bagi kaum laki-laki menggunakan pakaian yang ada tenunan-tenunan benang emas, betul-betul emas ini, bukan benang namanya emas ya. Jadi betul-betul bajunya itu ada emasnya. Nah, kan kadang-kadang ngasih benang emas, Allah Alam, memang dasar memang itu emas, Allah Alam. Yang jelas ini kalau seorang laki-laki menggunakan pakaian kemudian ditenun menggunakan emas, apakah itu mungkin sakunya atau kemudian keraknya tenun pakai emas, ini haram. Atau juga sepuhan, nah, menggunakan gelang, menggunakan jam tangan atau yang semisalnya, baik, yang terlapisi emas, sepuh itu dilapisi emas. Kecuali ikhwan fidina azakumullah, beliau sebutkan kalau kemudian sudah berubah ke bentuk yang lainnya. Nah, sepuhan emas tapi kemudian sudah menghilang warnanya. Sepuh itu kan dilapisi tok. Sudah menghilang lapisannya, sudah enggak kelihatan emas sama sekali. Boleh. Nah, sudah enggak kelihatan emas. Ini ikhwan fidina azakumullah. Kalau kemudian sepuan itu terlarang, lebih-lebih kalau murni memang asli, gelangnya itu emas, jam tangannya emas, cincinnya emas, nah, dan yang semisalnya. Karena ikhwan fidina azakumullah, laki-laki itu enggak butuh untuk berhias. Yang berhias itu kaum perempuan. Nah, sesuatu akal dua sini. Karena kurang akalnya, butuh penyempurnaan dengan perhiasan. Laki-laki enggak usah. Kalau laki-laki berhias malah kurang sempurna. Jadi karena tak lepu dengan kaum perempuan, enggak perlu pakai perhiasan, enggak perlu pakai macam-macam, insya Allah laku. Jadi sa'ele-ele tetap laku. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu lebih banyak jumlahnya dari kaum laki-laki. Aksaru ahli nar itu perempuan. Aksaru ahli jannah itu juga perempuan. Sama-sama perempuan. Setiap orang laki-laki penduduk surga itu punya dua istri. Satu banding dua. Maka meskipun penampilan umpel, insya Allah laki. Jadi tidak perlu perhiasan macam-macam. Insya Allah laku. Ini ikhwan fillah azakumullah. Kalau kemudian pakai perhiasan macam-macam, malah kurang sempurna. Malah enggak laku. Jadi malah kelihatan kayak perempuan. Maka ikhwan fillah azakumullah, baik, jadi perhias itu kekhususan kaum perempuan. Ini sudah kita bahas dalam kita boleh bahas insyaallah. Sudah kita lewati pembahasan ini. Nah, hatta waktu kita sebutkan disebutkan para ulama celak. Nah, laki-laki itu tidak boleh menggunakan celak. Nah, ini kan sebenarnya karena laki-laki itu bukan tempat untuk berhias. Nah, ini kan sebenarnya sampai Rasulullah SAW menyatakan melarang kasatul irfa. Kasatul irfa itu banyak menghabiskan waktu untuk mengurusi tubuhnya, mengurusi rambutnya, nah, dan semisalnya. Jika ada seorang sahabat, lupa namanya, penguasa Mesir, nah, yang dijumpai Qabala bin Ubayd. Ini penguasa Mesir, rambutnya enggak disisiri, enggak pakai sendal. Nah, ini seorang pimpinan Mesir. Nah, yang melihat kaget, kenapa kok enggak disisir rambutnya terus enggak pakai sendal? Rasul melarang untuk kasatul irfa. Nah, melarang untuk banyak-banyak menghabiskan waktu mengurusi dirinya untuk kamu laki-laki. Nah, Rasulullah anit karudri illa ghibat. Rasulullah melarang untuk bersisir kecuali jarang-jarang. Kalau dia baru sisiran, menghabiskan waktu, nah, ini terlarang. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah juga termasuk sunnah itu enggak pakai sendal. Ini sunnah. Ini dipraktekkan oleh pemimpin Mesir. Nah, kita kan belum pernah lihat SB enggak pakai sendal. Rambutnya utak-utak enggak pernah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, larangan kasatul irfa. Sempat ditanyakan di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Yang disebutkan dalam majelisnya syarah Sunan Abi Dawud. Sebuah pertanyaan, apakah seseorang yang mandi setiap hari itu termasuk kasrat ikhfa? Kata Gus, na'am. Jadi orang kalau mandi setiap hari, nah itu termasuk kasrat ikhfa. Jadi mungkin mandinya itu seminggu sekali. Insyaallah. Ini pendapat beliau ya. Saya cuma menukilkan, dok. Bukan berarti saya sependapat dengan beliau. Saya cuma menukilkan pendapat beliau termasuk kasrat ikhfa. Kata beliau, ada sekarang orang-orang yang setiap hari itu mandi. Komentarnya beliau, alhamdulillah. Nah, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.